Oke, Mitra Bisnis, terima kasih Anda masih bersama kami. Jadi silahkan Anda kirimkan SMS Anda di 0816924924. Sebelum ini menjawab beberapa, juga telepon di 6339160, silahkan aja ya. Sedikit tadi Bang Kavi bilang kalau factory outlet di Indonesia itu it's different dengan yang Amerika punya. Seperti apa sih kalau di sana tuh Bang? Iya, kalau di Bandung kan factory outletnya itu kan di jadi sebenarnya kan kalau di Bandung, factory outlet di Bandung itu adalah luberan dari zaman Cihamplas dulu gitu loh. Jadi yang dinamakan sisa ekspor gitu loh. Jadi bukannya by branded gitu. Makanya kalau kita melihat ya factory outlet di Bandung gitu loh, dan itu juga tidak di satu kompleks gitu loh, tapi tersebar di seluruh kota Bandung. Itu umumnya adalah mereka punya merek masing-masing. Jadi ada merek masing-masing dan bukan dari merek si factory outletnya. Tapi kalau di Amerika, factory outletnya benar-benar brand merek dari produk itu. Wow. Iya, jadi misalnya begini ya, produk-produk elektronik seperti Bose misalnya yang sangat mahal itu punya factory outlet sendiri gitu loh. Gucci punya juga, Prada punya juga gitu loh. Jadi merek-merek yang luxurious itu punya factory outlet sendiri-sendiri. Dan mereka eksklusif hanya menjual barang-barang produk factory outlet mereka. Wah, kalau itu sih mau banget ya, branded lagi yang di factory outlet. Kalau di sini kan dari Bang Kavi bilang brand-brand sendiri yang nggak ada brandnya sebenarnya sama sekali, merek sendiri begitu. Dan kadang-kadang kita walaupun mereka bilang sisa ekspor, tapi kan kadang-kadang banyak juga yang aspal asli tapi palsu gitu. Oke, nah Bang, kalau bicara tentang sale sendiri sebenarnya sebaiknya berapa kali kita sale ini? Yang maksudnya yang terlihat manis gitu loh, apa kalau setiap minggu aku pikir itu nggak bagus banget deh. Biasanya sih sebenarnya berdasarkan kan gini ya, momen. Buka iya, biasanya berdasarkan musim. Problematiknya adalah kalau di beberapa negara ya, terutama kita melihat bahwa mall itu sekarang sudah menjadi hub gitu loh, menjadi tempat berkumpulnya seseorang gitu loh. Jadi misalnya banyak sekali ibu-ibu yang mengatakan, ah udahlah gue dari mall ke mall gitu. Tapi aktivitasnya gitu loh, kalau kita lihat bu, gitu loh, karena dia bukan belanja gitu loh. Jadi hari ini dia ke mall ini ya dia arisan, makan dan seterusnya gitu. Besoknya dia ke mall gitu loh, bukan belanja pula gitu loh. Tapi dia misalnya ke salon gitu loh. Jadi mall padahal belanjanya enggak gitu loh. Tapi ini, jadi Anda bisa melihat bahwa mall ini akibatnya maka beberapa toko dan department store merasa pressure juga gitu loh, kalau dia nggak ngadain sale setiap minggu gitu loh. Jadi akhir pekan dia lakukan aja, dia lakukan sale. Sebenarnya tradisi awalnya adalah sale itu hanya terjadi pada akhir musim, the end of the season gitu. Jadi kalau Anda adalah rumah mode ya, butik pakaian gitu loh, dan Anda memiliki dua season, misalnya season summer dan kemudian season winter gitu. Biasanya orang mengadakan sale di akhir season summer dan kemudian di akhir season winter. Tetapi sekarang department store mulai melihat bahwa mereka melakukan sales itu bukan hanya pada waktu itu. Mereka melihat kapan konsumen itu punya uang paling banyak. Jadi ya bulan puasa, pekan ada THR. Betul. Adalah sangat tidak bijaksana kalau kita tidak melakukan sale di bulan puasa gitu loh. Wong THR-nya banyak kok. Oke Bang, ini sudah ada beberapa SMS yang masuk nih. Bang Kavi, bagaimana cara kita mempromosikan suatu produk padahal produknya sudah pasaran? Apakah saya harus bilang sale besar-besaran? Begini, produk yang sudah pasaran itu cara memasarkannya kan nggak harus ini. Jadi produk yang udah pasaran, contohlah misalnya katakan yang kita bilang gampangnya saja sendal jepit misalnya, ya, pasaran banget kan. Tetapi bukan berarti sendal jepit itu harus diobral abis-abisan gitu loh. Kecuali kalau daerah itu adalah daerah turis, misalnya kayak di Bali misalnya, bisa aja Anda melakukan obrol besar-besaran sendal jepit gitu loh. Karena hampir semua orang mungkin di Bali membutuhkan sendal jepit karena mereka ke pantai. Dan mungkin juga gak bawa sendal jepit gitu loh. Jadi kalau mereka beli sendal jepit 2-3 pasang mungkin masuk akal. Kalau harganya sangat murah gitu loh. Jadi bisa aja seperti itu. Tempatnya di mana gitu. Okay. Tidak harus diobral ya, Mbak Vivi. Iya. Lalu ini ada Miftah di Bekasi. Oh, jadi teringat ide sendal jepit dulu ya, Bang ya. Mungkin kalau di Indonesia nanti ya, barang pasarnya apa nih, Mbak Vivi? Kan lagi ada event besar di Jakarta. Udah deh, Anda pasarin di situ ya kan? Sama artis-artis kayaknya itu juga bisa dipergunakan nih. Ada Miftah di Bekasi. Bang Kavi, dibuat dengan angka yang tidak genap itu biar pembelinya mumet ngitung sehingga langsung beli. Makanya nanti, ya. Nanti di sesi terakhir kita kasih tahu jawabannya apa. Kenapa angkanya ganjil? Betul sekali ya. Terus ini juga ada nih dari Ari di Kulon Progo ya, nih Yogyakarta nih. Aku sekarang nggak pernah tergiur yang namanya sel nih, Bang Kavi, karena aku pernah iseng mencoba ngitung berapa nanti jatuhnya dan ternyata jatuhnya tuh tetap harga normal loh, Bang. Ya ini yang tadi kita bilang, ada konsumen yang kecewa karena katanya bahwa produk itu tidak di benar-benar diturunin harganya, tapi dinaikin kemudian baru diturunin seolah murah gitu loh. Hanya memberikan impression bahwa produk itu murah. Jadi kalau memang kalau itu terjadi itu adalah praktek yang tidak benar sebenarnya. Bukan sale yang benar-benar sale ya, Bang ya. Jadi kan gini, ya, produsen-produsen pakaian gitu loh, dan juga penjual pakaian gitu, itu kan misalnya mereka awal musim season kan, itu kan udah ada hitungannya marginnya dan seterusnya gitu loh. Dan konon kabarnya gitu loh ya, di dunia pakaian itu marginnya cukup besar, sehingga kadang-kadang misalnya kalau kita beli selusin, kita udah jual ketiga dan keempat, itu udah break even. Hitungannya gitu. Jadi berapapun yang kita udah jadi dengan menghasilkan 3 dan 4 kita udah beli gitu loh. Itu udah duit break even point, duit 12 ya? Duit untuk beli selusin udah balik gitu loh. Okay. Jadi berapapun yang kita jual yang kelima, keenam, ketujuh sampai 12 itu udah untung kita. Wow. Jadi kadang-kadang itu hitungannya seperti itu, sehingga akhirnya pada akhir season, pada akhir ini daripada numpuk di gudang, mereka jual aja. Gitu, karena kan toh udah untung, udah break even gitu loh. Ya, sebenarnya aku mau juga mau nanya nih, Bang, ada manfaatnya yang lain nggak sih untuk sebuah perusahaan itu melakukan sale ya? Tapi jawabnya nanti dulu. Sembari Anda juga boleh mengirimkan pertanyaan di 0816 924 924, SMS-kan nama dan kota Anda, jangan lupa ya. Kalau mau jawab kuisnya Bang Kavi juga boleh. Kenapa sih sale itu selalu dimulai dari angka ganjil 30%, 50%, 70%? Kok nggak genep aja gitu ya? Ayo langsung aja silakan kirim. Dan kita juga punya spesial bingkisan untuk Anda ala Kavis Break. Jadi jangan kemana-mana.